الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita hari ini bisa berkumpul kembali dalam acara yang rutin, taklim mingguan. Sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan dari pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala tentang hak-hak yang wajib ditunaikan oleh orang tua terhadap anaknya. Dan hari ini insyaallah kita akan mengambil pemaparan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, yang asalnya seperti dikatakan oleh Syekh Fawaz bin Ali bin Ali Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, adalah sebuah muhadarah yang beliau sampaikan, yakni Syekh Ahmad An-Najmi sampaikan tentang tafsir dari ayat ke-153 di surat Al-An'am, dan tulisan ini kemudian muhadharah ini kemudian dijadikan sebuah transkrip dan diberi judul dengan ayat tersebut, yakni wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Nah, beliau menjadikan sebuah muhadharah ini tulisan yang beliau imbuhkan beberapa hal yang banyak sekali berkaitan dengan Syekh. Namun kita akan langsung saja membaca mukaddimah dan isi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatun muhimmatun 'anis sunnati wal bid'ah, muqaddimah yang penting seputar sunnah dan bid'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang paling mulia di antara mereka yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan semua itu dicurahkan kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ya Rabb, mudahkanlah dan tolonglah, wahai Zat yang maha mulia. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, menyekutukan engkau dengan yang lainnya, dan kami tahu itu adalah perbuatan syirik. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun kepadamu untuk seluruh dosa yang kami tidak tahu. Innaka ta'lamu wa la na'lamu, sesungguhnya engkau Zat yang maha tahu dan kami tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah Zat yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Allahumma alhimna wa rusydana wa a'idna min syarri anfusina. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dan lindungilah kami dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Allahumma saddidna fi kulli ma naqul wa naf'al. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada perkataan-perkataan yang baik dan benar, serta perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang benar. Amma ba'du, fa inna Allah 'azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan maha gagah, ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bil bayyinati wal huda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam penjelasan dan petunjuknya. Wa amara jami'an nasi an yattabi'u. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk supaya mengikuti ma unzila alaihi, apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kitabin wa sunnatin, yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya. Faqala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ketiga itu mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Maksudnya adalah ikutilah al-munazzal 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an alladhi la ya'tihi al-batil, yang tidak ada kebatilan padanya. Tanzilun min hakimin hamid, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an yang turun dari Allah yang Maha Hakim dan Maha Terpuji. Juga yang dimaksud yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sunnah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh beliau sendiri, seperti dikutip dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, telah diberikan kepada aku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Bagaimana hadis ini diriwayatkan dari Miqdam Ibnu Ma'di Karibin radhiyallahu Ibnu Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, dan disahihkan di dalam kitab Al-Mishkat oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fas-sunnatu wahyun kama yaqulu Allah 'azza wa jalla. Maka dapat dipahami bahwasanya sunnah itu adalah wahyu. Bagaimana tadi disebutkan ittabi'u ma unzila, maka yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mencakup Al-Qur'an dan sunnah. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang dibicarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم diutus Allah Subhanahu wa taala kepada al-jin wal ins, kepada jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." وعلى جميع الجن والإنس وعلى جميع العقلاء أن يتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kewajibannya untuk seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia, bahkan kepada seluruh para uqala, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, agar mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihim an ya'tamiru bima amara wa an yantahu amma naha. Mereka betul-betul harus melakukan apa yang diperintahkan dan berhenti dari sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fallahu subhanahu wa ta'ala ma taraka syai'an yahtaju ila bayanin illa bayyanahu subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan sesuatu yang butuh untuk dijelaskan kecuali Allah jelaskan sesuatu itu. Imma tasrihan wa imma talmihan. Apakah secara jelas, secara langsung, atau terimplisit, ya, secara isyarat, secara umum hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mafhum, tidak dengan lafaz yang sharih. Imma tasrihan fil asya'i allati la budda minha, ya, mungkin penjelasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara jelas untuk perkara-perkara yang memang harus dijelaskan, wa imma talmihan, atau secara isyarat, bi an yakuna dakhilan tahta umumin, yakni penjelasan itu masuk pada tataran kalimat-kalimat yang umum mafhumnya seperti yang diinginkan, au ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan itu. Fal kitabu was sunnah qad hawat jami'a ma yahtaju ilaihi an-nas. Maka dengan demikian jelas bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah ini mencakup seluruh apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh manusia. Jika tidak dengan jelas lafadznya, tidak dengan sharih penjelasannya, fala budda an yakuna hunaka mafhumun wa talmihun. Mesti ada lafaz-lafaz yang menjadi isyarat atau secara mafhumnya menjelaskan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sehingga ada istilah para ahli usul yang mengatakan mafhum dari ayat ini atau mafhum mukhalafahnya. Nah, seperti itu untuk perkara-perkara yang memang tidak secara sharih dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Idzan, kalau begitu kenyataannya, yakni Al-Qur'an dan sunnah itu sudah mengandung beberapa hal yang memang diinginkan oleh manusia, tidak melewatkan satupun permasalahan yang diperlukan oleh manusia, bahkan jin. Kalau Al-Quran itu adalah kitab yang mencakup seluruh masalah-masalah yang dibutuhkan oleh mereka, fahal nahnu bihajatin ila an nabhatha an turuqin wa manahija mustawradatin min afkari unasin qasura bihimul ilm fakhtara'u syai'an min indi anfusihim. Apakah kita masih perlu, apakah kita masih harus mencari jalan-jalan lain atau manhaj-manhaj lain yang diimpor, yang didatangkan dari pemikiran-pemikiran manusia yang sedikit ilmunya, sehingga mereka mengada-adakan sesuatu dalam dirinya? Hal nahnu, kata Syekh, bihajatin ila an nabhatha an hadhil manahij. Apakah kita masih perlu untuk mencari manhaj-manhaj, prinsip-prinsip hidup allati ata biha aqwamun qassaru fi tahsilil ilmi syar'i, yang dibawa oleh suatu kaum yang mereka itu bermudah-mudahan dalam mencari ilmu syar'i, tidak serius dan tidak sempurna dalam menghasilkannya. Wa dakhalat 'alaihim bid'un wa umurun Allahu 'alamu biha, dan masuk kepada mereka segala macam bentuk bid'ah serta urusan-urusan yang Allah saja tahu tentang masalah tersebut. Fiha minal fadha'ati ma fiha, yang di dalamnya benar-benar terdapat hal jelek yang mengerikan. Apakah kita masih perlu untuk mencari hal-hal seperti itu, kata Syekh? Hal yajuzu lana an natruka kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita boleh untuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah rasulnya? Wa nattabi'u aqwala haula'in nas, kemudian kita mengikuti ucapan-ucapan manusia seperti itu? Wa daiman, dan selamanya. Tajidu, engkau akan mendapati, anna kullaman arada zama'ah rubbama ikhtara'a li nafsihi syai'an mubtadi'an ghaira ma anzalallah 'ala 'abdihi wa rasulihi min ajli an yattabi'ahu an-nas 'alayhi. Engkau akan dapatkan bahwa sesungguhnya setiap orang yang menginginkan kepemimpinan, setiap orang yang menginginkan kehormatan, kedudukan di tengah-tengah manusia yang lainnya, mungkin saja mereka mengada-adakan sesuatu untuk dirinya, sesuatu yang sifatnya bid'ah, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada hambanya, tidak juga diturunkan kepada rasulnya, hanya karena ingin diikuti oleh kebanyakan manusia. Wa qad yakunu ma'a mithli ha'ula'i syai'un min adh-dhaka. Terkadang pada orang-orang seperti itu memang terdapat sesuatu yang sifatnya kecerdikan, atau mereka memang memiliki kepintaran pada dirinya. Lidzalika fahum yumzijun al-haqqa bil batil, oleh karena itu mereka bisa dengan pintar mengaduk, mencampur, mengacak-ngacak antara hak al-haq dan yang batil. Fayudkhiluna ma'al haqqi syai'an minal batil, mereka menyisipkan di tengah-tengah al-haq beberapa hal yang batil, min ajli an yudkhila fi uqulin nas, agar mereka, agar dia memasukkan hal tersebut kepada akal-akal manusia. Fa idza nahnu akhadna bi aqwali haula'in nas min ashabil bidah, kalaulah kita seandainya mengambil perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat manusia dari kalangan ahlul bidah, orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dijaga oleh para sahabat dan tidak diamalkan oleh mereka radhiyallahu anhum, sementara kebidahan-kebidahan itu sangatlah banyak. agama-agama pun banyak sebagaimana banyaknya orang yang membawanya. Fa inna nakunu qad iqtarafna ithman 'aziman bi tarkil wahyi alladhi min Allahi wa akhadha tilkal bidah. Maka kalaulah keadaannya seperti itu, sungguh berarti kita sudah membuat sebuah dosa yang besar karena kita meninggalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil bid'ah-bid'ah tersebut. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan akhiran, maka kesimpulannya, hal nahtaju ila an nabhatha an hadhihi an-nihal? Masih perlukah kita mencari agama-agama yang seperti ini? Wa an hadhil manahijil mustawradah wa natruk ma qalahu Allah wa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masihkah kita perlu untuk mencari dan mengambil prinsip-prinsip hidup yang diimport dari luar, kemudian kita tinggalkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya? Fa idza fa'alna dzalik, kalau ternyata kita melakukan hal yang seperti itu, kata Syekh, faqad ittahanna syari'atallahi binnaqsi. Berarti kita telah menuduh, berarti kita telah menyangka bahwasannya syariat Allah Subhanahu wa taala itu belum sempurna. Masih banyak kekurangan di dalam syariatnya. Atau ittahamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khianah. Kita telah menuduh, menyangka bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berbuat khianat, tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk disampaikan kembali kepada manusia. Ada yang masih disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan kata lain, kata Syekh Ahmad, min lazimi qaulil mubtadi'ah, di antara perkara-perkara yang pasti ada pada ucapan-ucapan ahlul bid'ah, annahu imma an yakuna fi syari'atillahi naqsun, yaitu mungkin pendapatnya bahwasannya masih ada kekurangan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian perlu kepada penyempurnaan. Wa imma an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhiya ilaihi bi syari'ati kamilah falam yablughha kamilatan walakin intaqasa minha. Atau mungkin dia berpendapat bahwasanya memang secara zahirnya bahwasanya syariat ini telah sempurna disampaikan, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan seluruhnya. Tidak secara sempurna dia beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau menguranginya. Beliau masih menyimpan sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disampaikan kepada manusia. Maka inilah na'am sesuatu yang ada pada ahlul bid'ah. Walihada yaqulul imamu Malik, oleh karena itu Al-Imam Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibn Amr Al-Asbuhi, yang dikunyahi dengan Abu Abdullah, beliau adalah Imam Darul Hijrah, naam, yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari bahwa sanad-sanad beliau itu adalah sanad-sanad yang paling sahih seluruhnya, yakni Malik An-Nafi An Ibn Umar. Naam, Imam Malik beliau mengatakan, kata Syekh, man ibtada'a fil islami bid'atan faqad ittahama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khianah. Barang siapa yang membuat satu bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan tidak dititipkan oleh beliau kepada para sahabatnya, juga tidak diajarkan oleh para sahabatnya. Kemudian ada orang yang mengadakan hal seperti itu dalam Islam ini, maka dia sungguh telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Sebagaimana ucapan ini secara sempurna yang disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan." Barang siapa yang mengada-ada sebuah bid'ah di dalam Islam dan dia melihat bid'ah itu adalah sebagai satu hal yang baik jika dilakukan, karena misalnya beralasan bisa menyatukan umat Islam, bisa mengumpulkan barisan-barisan umat Islam yang notabene mereka berbeda bendera, berbeda organisasi. Namun itu dilakukan dengan cara-cara yang bid'ah, dan yang memandang baiknya adalah orang yang mengadakan kebid'ahan itu, maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khanar risalata. Sungguh dia telah mengira, menyangka, menuduh dengan pasti bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai ciri dan pengumuman kepada manusia bahwasannya Islam telah sempurna disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Al yauma akmaltu." Hari ini telah aku sempurnakan. Sempurna sudah. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada yang harus diperbaiki sedikit pun, tidak ada yang harus ditambah sedikit pun. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala selanjutnya mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan," maka apa saja yang hari itu, hari disempurnakannya agama itu, ketika itu tidak dianggap sebagai satu perkara dalam agama ini, fala yakunul yauma dinan, maka hari ini pun kata Imam Malik, hal itu tidaklah termasuk ke dalam agama Islam. Sebagus apapun pengaruhnya, sebagus apapun yang memprakarsainya, sebagus apapun orang dalam sisi ilmu dan tampilannya, sebagus apapun hasil yang didapatkan, tapi kalau perkara itu bukan termasuk agama ketika Allah menurunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikumul islam dinan, maka hari ini pun dia tidak termasuk agama, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Idan, maka kata Syekh, kalau begitu kenyataannya, falnufakir, maka hendaklah kita berfikir, maka hendaklah kita tafakkuri firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan." Kalimat "al yauma akmaltu" yang diartikan hari ini aku telah sempurnakan, ini adalah kalamullah. Ini adalah kalimat yang munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbicara, sementara waman asdaqu minallahi qilan, siapa lagi yang paling benar ucapannya setelah Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang lain yang paling benar dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al yauma akmaltu, maka ini adalah perkara yang wajib. Tidak ada alasan lain bagi siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang untuk tidak menerima ucapan ini, untuk tidak meyakini ucapan ini. Man syakka fi khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masih ada keraguan dalam dirinya untuk mempercayai, membenarkan khabar, berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh utusannya, fa innahu lam yu'min billahi wala bi rasulihi, maka bisa disimpulkan bahwasanya dia itu berarti belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dipastikan dia memiliki keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam hatinya, dalam dirinya masih ada syak, masih ada raib, masih ada keraguan untuk mempercayai khabar-khabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika para ulama selalu menegaskan makna yang terkandung dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah, salah satunya adalah tasdiquhu fima akhbar. Kalau masih ada orang yang tashkikuhu fima akhbar, masih meragukan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa innahu lam yu'min bihi sallallahu alaihi wasallam, dia masih belum memiliki keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La amana bil Qur'an alladhi anzalahu Allah, dia tidak beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala amana bil Rasul alladhi ja'a bil Qur'an, juga dia tidak beriman kepada Rasul yang membawa Al-Qur'an itu. Ketika ada keraguan pada dirinya terhadap khabar yang disampaikan. Idan, jika begitu, idza kana Allah qad akhbara, apabila kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan, anna ad-dina kamilun, bahwasannya agama ini, Islam ini, sungguh telah sempurna, fayalzamu min hada, annahu la da'iya liziyada, maka sudah pasti dari hal ini bahwasannya Islam, agama ini tidak perlu lagi kepada tambahan. Fad-dinu asbaha kamilan, karena sungguhnya agama ini sudah sangat sempurna. Fama alaina illa an nabhatha fi kitabillah wa fi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa fi aqwali ahli al-ilmi alladhina istanbatu min kitabillah wa istanbatu min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi kewajiban bagi kita kecuali kita mencari dalam Al-Qur'an ini, dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dalam perkataan-perkataan ahlul ilmi yang telah menistinbat atau menyimpulkan hukum-hukum dan faidah-faidah syar'iyah dari Al-Qur'an, ataupun yang mereka ambil kesimpulannya dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang harus kita cari dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dan dalam pendapat-pendapat mereka yang mereka simpulkan dari kedua sumber tersebut. Alaina an nabhatha ala dawil ulumi wal ma'arif. Maka kita harus mencari semua itu di atas naungan ilmunya. Allati tu'inu ala dhalika, yang bisa membantu kita untuk menyimpulkan beberapa faidah syar'iyah atau hukum-hukum syar'iyah dalam kitab tersebut. Misalnya dengan bantuan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu ma'ani, kemudian usul fiqih, usul tafsirnya, mustalah hadis, asma'ur rijal, atau yang berkenaan dengan jarah wa ta'dil, dan berkenaan dengan kitab-kitab yang mengenalkan tentang sirah, perjalanan mereka, rijal yang membawa agama ini kepada kita. Wahakadha hatta yumkina ba'da dhalika idha ta'ahalna lihada wa'u'tina kama yuqal al-amru haqqahu minal inayah. Sampai kita memungkinkan setelah itu betul-betul ahli untuk masalah istinbatul ahkam syar'iyyah awi al-fawaid syar'iyyah min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, kata syekh, la budda an yuwaffiqana ila at-tariqil mustaqim alladhi la iwaja fihi. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah pasti akan memberikan taufik kepada kita menuju jalan yang lurus, yang tidak ada sedikit pun yang bengkok pada jalan tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina dzakara al-iftiraq, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah perpecahan yang akan terjadi, Beliau menyebutkan iftarqatil yahud ala 71 firqatan. Umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 firqah atau golongan. Waftarqatin nasara ala 72 firqah. Kemudian umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan. Dan umat ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam yang Islamnya sudah sempurna tadi, akan berpecah pula menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua golongan-golongan yang menjadi pecahan-pecahan itu ada di neraka, illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka satu golongan yang akan selamat dari siksa neraka itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Hum alladzina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka itu yang akan selamat dari ancaman neraka adalah orang-orang yang berada seperti aku berada di atasnya, juga para sahabatku. Artinya mereka adalah orang-orang yang meniti jalan, di mana jalan tersebut adalah jalan yang pernah dilalui, juga dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Amr di riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, yang derajat hadisnya adalah hadis hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Idzan, kata Syekh selanjutnya, beliau mengatakan, yajibu alaina an nu'na bi talabil ilmi. Maka kewajiban kita tidak ada lain adalah harus betul-betul mencurahkan perhatian yang tinggi untuk bertalabul ilmi. Untuk bertalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas manhaj yang jelas, 'ala syari'atin min amri ad-din, dari urusan agama ini. Fattabi'ha, maka ikutilah manhaj yang jelas tersebut. Ikutilah syariat yang telah engkau aku jadikan di atasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Dan janganlah engkau sekali-kali mengikuti hawa nafsu atau orang-orang jahilin yang tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka adalah orang-orang yang sudah pasti tidak mengetahui al-haq. Demikian ditafsirkan ayat tersebut. Dan ini adalah merupakan ayat yang ditujukan kepada siapa? Liman hadzal amr. Ayat ini, kata Syekh, wujjiha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini merupakan dalil yang luar biasa yang menerangkan tentang sempurnanya agama Islam, mulianya agama Islam, juga dalil tentang wajibnya kita untuk taat, tunduk, patuh kepada hukum-hukum yang ada di dalamnya, serta tidak condong kepada hawa nafsu orang-orang kafir. Maka, na'am, kita harus berilmu agar kita tidak mengikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu tentang al-haq. Keinginan orang-orang yang berada di atas syariat, bukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Syekh, hal yashmaluna nahnu, apakah juga termasuk kita? Nah, yang dituju oleh ayat ini, yang diajak bicara oleh ayat ini, na'am, kata Syekh. Tentu saja, wa nahnul ma'niyuna bidzalika, dan sebetulnya kita juga yang dituju, yang dimaksud oleh ayat yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Jathiyah ini. Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sudah pasti Rabbnya. Rabbnya yang membimbingnya dengan wahyu, yang meluruskannya dengan wahyu. Adapun kita adalah orang-orang yang masih perlu kepada ilmu yang harus dipelajari. Ilmu yang harus diupayakan dengan upaya-upaya yang timbul dari diri kita. Kita tidak sama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin yajibu alaina nahnu an narji'a ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Kita harus mencari ilmunya. Ilmu yang kita cari dari sumbernya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan ayatnya, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Anjuran untuk sebagian di kalangan manusia untuk tidak pergi berjihad semuanya, tapi agar ada sebagian kelompok yang tafaqquh fid din, agar mereka ketika kembali kepada keluarganya, kembali kepada kaumnya, mereka memberikan peringatan, mereka memberikan pelajaran, agar orang-orang tersebut bisa terhindar atau berhati-hati dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Liyatafaqahu fid din. Naam, wa hal at-tafaqquh fid din yakfi fihi syahrun aw syahran? Kemudian Syekh memberikan sebuah pertanyaan retoris, apakah at-tafaqquh, belajar agama, memahami agama, yakfi fihi syahrun aw syahran, cukup sebulan atau dua bulan saja? Naam, singkat, kilat, kemudian keluar dari majlis tersebut seolah-olah dia sudah memiliki semuanya. Naam, padahal dia seolah-olah sebagai seorang wartawan hanya mengetahui dasar-dasarnya saja, permukaan-permukaannya saja. Wahal yakfi fihi sanatun aw sanatan, cukup satu tahun atau dua tahun saja gitu, kata Syekh, mempelajari agama, tafaqquh fid din. La, yang sebenarnya adalah tidak cukup satu bulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Bal yahtaju ila muddatin tawilah, tetapi butuh kepada waktu yang sangat lama, perlu waktu yang sangat panjang. Wa anna aqida arjulana inda ahli ilmi, bahkan kita harus ikat kaki-kaki kita untuk tidak singgah dari ahlul ilmi. Kita harus ikat kaki-kaki kita di hadapan mereka. Wa natlubul ilma ala aydihim hatta yumkina an nastau'ibahu. Dan kita harus mencari ilmu dari mereka sampai kita betul-betul memahami ilmu yang diajarkannya. Amma nisfu faqih. Adapun tanggung menjadi seorang yang memahami agama setengah-setengah atau bahkan rubu'u faqih, seperempatnya, menunjukkan kepada sedikitnya kefaqihan seseorang dalam memahami agamanya, maka kata Syekh, fahadha yufsidu aktsara mimma yuslih. Maka hal yang seperti ini, kerusakan yang akan dia timbulkan akan lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang akan dia lahirkan ketika dia membawa setengah-setengah pengetahuan dari agamanya. Kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Syekh mengutip sebuah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaqulun, mereka mengatakan, afsadaddina nisfu faqih. Betul-betul telah merusak agama ini orang yang hanya memiliki setengah pengetahuannya dari agamanya. Wa afsadal ajsama nisfu tabib. Sebagaimana telah merusak badan-badan manusia orang yang memiliki setengah pengetahuan dari keahlian dokternya. Fanismu tabib yu'tika wasfatan mukhalifatan. Karena setengah orang yang memiliki ilmu kedokteran ini akan memberikan resep yang salah, nah, yang menyalahi aturan-aturan yang sebenarnya. Akhadta hadhihi alwasfah fazdada 'alaikal marad. Engkau ambil resep yang diberikan oleh dokter yang setengah-setengah tadi, mungkin harusnya 4 tahun kuliah kedokteran, dia hanya 2 tahun. Nah, tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kedokteran, maka engkau akan mengambil resep dari orang seperti itu, dan engkau ambil resep tersebut, maka akan bertambah penyakitmu. Tidak menjadi kesembuhan resep yang engkau lakukan atau yang engkau jalankan. Nah, karena apa yang diberikan tidaklah sempurna. Lidah, oleh karena itu, faqad afsadal ajsama nisfu tabib. Orang yang setengah-setengah dalam ilmu kedokterannya, kemudian dia berlagak sebagai dokter dan memberikan resep kepada orang-orang sakit, maka pada hakikatnya dia malah menambah kerusakan pada kesehatan seseorang. Wa afsada ad-din nisfu faqih. Dan demikian juga, orang yang setengah-setengah dalam ilmu agamanya, justru dia akan merusak agama ini. Idan, maka oleh karena itu kata Syekh, fattafaqquhu fid dini yahtaju ila an tajtahid. Maka tafaqquh fid din, memahami agama ini, perlu kepada kesungguh-sungguhan, perlu kepada keistiqomahan dalam duduk di depan para ulama, safar mengejar para ulama. Tadhhab wa ta'qil rijlaka 'inda syaikh alladhi tajiduhu min ahli al-'ilmi. Dan kau pergi, kemudian engkau tancapkan kakimu di hadapan syekh agar engkau mendapatkan ilmu tersebut dari ahlul ilmi, al-mawthuq bi ilmihim, yang memang diyakini dan dipercayai keilmuannya. Inda idzin fa hadza insyaallah, ketika itu, yakni ketika kita betul-betul berijtihad atau bermujahadah, bersungguh-sungguh duduk lama dengan para ulama, melakukan safar dalam rangka mencari ilmu, mencari guru dari kalangan syekh yang terpercaya dalam ilmunya, fahada insyaallah, maka ini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, idza fa'alahu al-'abdu mukhlishan, apabila seseorang melaksanakannya, melakukannya dengan ikhlas, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yurja lahu an yakuna 'arifan wa 'aliban wa 'aliman, maka sangat diharapkan sekali dia akan menjadi seorang 'alim, seorang yang tahu tentang sesuatu yang ada pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifu an yumayyiza bainal haqqi wal batil, dia betul-betul akan pandai bisa untuk membedakan antara hak dan batil, was sunnati wal bid'ati, dan dia akan bisa mengetahui untuk membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Wa yakun ala basiratin fi dinihi, dan dia betul-betul diharapkan untuk menjadi orang yang betul-betul ilmiah dalam agamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad akhbara bi annahu lan yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwasannya tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka, sampai yubayyana lahum ma yattaquna, hingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka apa yang mereka hadapi dengan sikap takwa. Innal ittila'a ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan, sesungguhnya meneliti, menelaah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menelaah akhbar atau riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para sahabat, oleh tabi'in, juga menelusuri jejak-jejak mereka dan apa yang mereka lakukan di atasnya, juga meneliti apa yang dikatakan oleh para ahlul fiqih dari kalangan ahlul ilmu yang pandai dalam mengistinbat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yakni mereka adalah ahlul hadith, meneliti perkara-perkara ini semua adalah sesuatu yang akan menjadikan manusia menjadi seorang alim yang sebenarnya, ketika mereka sudah bisa mempelajari apa yang ada pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, juga khabar-khabar yang tersebar pada kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama yang lainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ma aujaba alaina jami'an an nanfira li talabil ilmi walakin aujabahu ala fi'atin minan nas. Dan sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkan kepada kita semuanya untuk bertalabul ilmi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya kepada sekelompok manusia agar mereka bisa memperingatkan saudaranya, agar mereka bisa memberikan faidah-faidah ilmiah kepada keluarganya dan kepada kaumnya pada umumnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh untuk mengantarkan penafsiran beliau pada ayat wa anna hadza sirati mustaqiman yang akan menjadi pembahasan kita pada ahad-ahad selanjutnya. Insyaallah kita akan lanjutkan mukaddimah ini pada pertemuan yang akan datang. Namun kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.